Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Al-qail alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman, Dialah zat yang menciptakan hidup serta kematian. Supaya menguji dari kalian siapa yang terbaik amalannya. Dan ujian Allah subhanahu wa ta'ala bermacam ragam dan model, disesuaikan dengan keimanan yang ada pada diri manusia dan hamba. Yubtala rajul bihasabi dinih, seorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar iman dan agama. Maka pada zaman yang telah disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan fitnah, yang tidak ada yang selamat melainkan oleh Naam ilmu dan juga pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah yang selamat. Seseorang yang imannya lemah, maka ujiannya pun sesuai. Demikian pula orang yang imannya kuat, maka semakin besar pula musibah dan ujian yang akan diterima. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, inna ashaddal balai al-anbiya, sesungguhnya ujian yang terbesar yang diterima, yang Allah timpakan kepada manusia adalah para nabi. Di mana para nabi adalah orang yang mencapai tingkat kesempurnaan dalam iman, senantiasa tadarru, senantiasa ingat terhadap Rabbnya, terhadap penciptanya, mendahulukan ya, kehidupan akhir daripada kehidupan yang awal ini, yaitu dunia. Nafas mereka untuk berjuang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka adalah orang yang terdepan dari pahala, terbesar pula ketika mendapatkan ujian dan juga musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagi bentuk kafarah dari dosa kesalahan yang mereka lakukan. Karena seorang mukmin berbeda dengan orang kafir di dalam menerima musibah. Adapun orang mukmin, ajjalallahu lahu uqubatan fid dunya, Allah segerakan hukuman mereka di dunia. Baik. Dan Allah akan simpan balasan kenikmatan mereka di akhirat, berbeda dengan orang-orang kafir munafik. Wa mimman yumatsiluhum, dan dari orang-orang yang serupa dengan mereka. Taib. Mereka ditunda adab mereka sampai nanti kelak di hari kiamat, sehingga mereka tiada guna penyesalan itu. Maka di hari-hari yang penuh dengan fitnah, banyak-banyaklah kita mentadaburi ayat surat, ya, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ya muawidatain. Qul a'udzu birabbil falak dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Disebutkan dalam ayat tadi, qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb pencipta al-falak, min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang ia ciptakan. Tiada suatu fitnah kejelekan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Adapun dinisbahkan kepada kita hanya nisbi saja, bukan secara hakiki, bukan secara asal muasal, tetapi hanya nisbah. Hai. Sampai pada akhir surat, perintah kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada muawidatain yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, pencipta manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Dia menguasai manusia. Yang menguasai maslahat dan mafsadat pada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari jeleknya waswas, sifat waswas akan terjadi sebuah bencana, sifat waswas akan terjadi sebuah malapetaka, bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan manusia-manusia yang buruk. Kalau begini akan begitu, kalau tidak begini maka begitu. Terus was-was, ya, menyelimuti manusia yang kurang ilmu dan kurang ibadah. Dan was-was, kekhawatiran terjadi sebuah musibah malapetaka, biasanya ada pada seseorang yang kurang din dan kurang iman dan kurang ibadah. Ya, ketika seseorang tidak punya iman, ketika dikabarkan berbagai macam kabar-kabar buruk, akan ya khawatir, ya, tidak tenang. Ketika dia kurang ibadah, kemudian takut mati, mudah untuk ditiupkan pada hatinya rasa kekhawatiran ketika tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada fenomena akhir zaman, banyaknya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, demokrasi pemilu termasuk daripada makar-makar syaitan, dan manusia-manusia yang buruk, mereka senantiasa menghembuskan was-was, kekhawatiran pada manusia. Ya, menghembuskan kekhawatiran, bisikan-bisikan kekhawatiran akan tertimpa musibah bencana kepada mereka-mereka yang lemah iman. Ya, kalau seandainya tidak ikut, ya, kemaksiatan ini maka akan seperti itu, akan dipimpin oleh orang yang fajir, akan dipimpin oleh seorang yang kafir, syi'i. Kekhawatiran pada perkara naam yang mereka juga tidak tahu menahu apa yang akan terjadi. Ini hanya akan ditimpa oleh mereka-mereka yang tidak memiliki ilmu. Kekhawatiran ini akan ditimpa mereka yang tidak memiliki ibadah, jauh kepada Allah. Beda dengan orang yang senantiasa dekat kepada Allah, yakin dengan ya keyakinan yang sempurna bahwasanya kebaikan dan kejelekan adanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tegar keimanannya, akan tetap memegang syariat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menolak bisikan-bisikan ini, na'am, dengan keimanannya, dengan kesabarannya, dengan ilmunya. Baik. Alladhi waswisu fi sudurin nas, mereka senantiasa membisikkan was-was, kekhawatiran, bisikan-bisikan di dada-dada manusia melalui tulisan, melalui surat kabar, melalui majalah, melalui pidato, melalui berbagai macam ceramah-ceramah. Ya, akhirnya orang-orang yang lemah iman, lemah ibadah, lemah ilmu akan terbawa. Ya, di masa-masa yang sudah penuh banyak fitnah itu tuh sudah jangan banyak ya berkomentar. Tidak ada artinya. Ya, apalagi kalau komentar tadi tanpa ilmu. Ilmu din yang membawa dari rijaluddin. Ilmu dunia yang membawa dari rijaluddunia. Semuanya bisa menempatkan posisi masing-masing. Nah, jangan berbicara na'am pada jalan yang tidak dia pernah jalani. Na'am berkomentar, memberikan taklik, catatan kaki, sementara dia jahil. Ya, ma'indahu syaikh, tidak punya sama sekali daripada tahqiq, ya, kedalaman ilmu, tidak punya tafriq, pembeda mana yang salah dan mana yang batil. Nah, sehingga hal ini bisa menghancurkan akidahnya dan bahkan hanya akan membawa bagdha, hanya sekedar membawa sebuah amarah, kebencian, saling memutuskan hubungan. Kenapa tadi? Karena perkara-perkara yang mereka sendiri tidak paham. Toh kalaupun na'am ada permasalahan, mereka tidak akan mampu mengakhiri dan mengadili perkara tadi. Hanya sekedar ungkapan, sekedar apa, komentar yang tidak ada arti, tidak pula memberikan jalan keluar. Ya, fi sudurin nas, dan ini termasuk was-was. Maka berjalan dengan ahlul ilmi, berjalan dengan orang yang paham, ini selamat. Taib, apalagi masalah din, masalah agama, yang tidaklah bisa berkata di dalamnya kecuali orang yang memahaminya, bukan dengan akal. Ya, apa-apa kalau dikembalikan kepada akal, agama ini lama-lama dibuang. Dan kata para ulama, akal yang sahih tidak akan bertolak belakang dengan dalil yang sahih. Akal yang selamat tidak akan bertolak belakang dengan apa? Dalil yang sahih. Kalau ada dalil yang sahih kemudian akal bertentangan, maka tuduhlah akal tadi. Akalnya yang tidak sehat, bukan dalilnya yang tidak pas. Akalnya yang sudah tidak sehat. Baik. Jadi para pemuja akal akan binasa dengan akal-akal mereka. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik dari bangsa jin yang memberikan was-was pada dada-dada kaum muslimin, dan juga dari manusia yang buruk akidahnya, buruk akhlaknya, buruk ilmunya. Taib. Maka disebutkan dalam sebuah ya ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitan, hanyalah itu ya para syaitan yang melakukan perkara itu, hanyalah syaitan yang senantiasa membisiki kepada dada manusia untuk takut ya dengan ketaatan, dan kemudian berani dalam melakukan maksiat, itu hanyalah bisikan syaitan. Seseorang yang terjun dalam sebuah kemaksiatan, ya, mereka berani kemudian malah takut kalau berbuat taat. Kita terapkan pada zaman ini, ketika harus berpegang teguh dengan syariat Allah, berpegang teguh dengan hukum Allah untuk meninggalkan ketaatan-ketaatan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan takut. Justru ketika dia berbuat maksiat malah berani. Dia meninggalkan pemilu takut nanti yang jadi pemimpin orang Nasoro. Ya, ketika dia disuruh berbuat taat kepada Allah untuk meninggalkan perkara ini takut. Ya, berbuat taat takut, justru berbuat maksiat malah berani. Yang demikian adalah syaitan. Yukhawifu awliya'ahu. Ya. Yang apa? Menakut-nakuti wali-walinya. Ditakuti oleh syaitan pada dada kita, takut kemiskinan. Ya, takut nanti kalau na'am enggak ikut maksiat takut miskin. Kalau enggak ikut rame-rame takut dimusuhi. Ya, senantiasa memberikan was-was padahal belum terjadi perkara itu. Ya, yukhawifu awliya'ahu, yang senantiasa memberikan was-was rasa takut kepada wali-walinya. Fala takhafuhum, kata Allah. Jangan takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah hanya kepadaku, kata Allah, kalau kalian seandainya orang-orang yang beriman. Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berani melanggar ketaatan? Ya, justru malah berani melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena tadi was-was syaitan. Takut. Ya, yang semuanya itu berlandaskan sekedar don. Maka yang dikatakan suatu kemaslahatan yang sifatnya maz'umah, maslahat yang sifatnya hanya prasangka, belum jelas, tidak bisa menghalalkan perkara yang sifatnya haram yang sudah apa muhaqqaqah, yang jelas. Demokrasi ini haram, jelas. Adapun kemaslahatan ketika ikut ini maz'umah, yang sekedar perkiraan, maka enggak halal hukumnya. Nah, cukuplah orang yang beriman kepada Allah mengikuti syariat Allah. Adapun orang yang lemah imannya, maka akan mudah untuk mendapatkan berbagai macam takhfif dari syaitan, rasa kekhawatiran dari syaitan, walaupun dalam keadaan dia harus meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Tidak akan seseorang itu bahagia mendapatkan kebahagiaan dengan maksiat. Tidak akan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dengan bermaksiat kepada Allah. Kebahagiaan itu adalah milik Allah. Kenikmatan itu milik Allah. Maka carilah apa yang di sisi Allah dengan taat kepada Allah, bukan dengan maksiat kepada Allah. Taib. Wallahu ta'ala alam sawab. Qala rahimahullah, babu salisil makhdurat wal fidyah wal hadiy. Bab yang ketiga, perkara yang dilarang, dan fidyah wal hadiy. Fidyah itu tebusan, kalau hadiy sembelihan. Wa fihi iddatu masail, kata beliau di bawah bab yang ketiga ini ada beberapa masalah yang akan dikemukakan dan akan dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi mahdhura ihram, perkara yang dilarang bagi orang yang sedang ihram, sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Nah, kalau sudah masuk, maka hal ini harus dilakukan dan diperhatikan. Sebagaimana kalau kita salat, apa yang harus kita lakukan, apa yang dilarang harus kita jauhi. Seperti membuka aurat, ya, seperti najis yang menimpa badan. Adapun dalam masalah ihram, maka apa yang harus dijauhi ketika dia sudah masuk ihram, sudah masuk ke dalam tata cara ihramnya. Wahia mayamtani'u 'alal muhrim fi'lahu syar'an. Mahdhurat adalah apa yang mencegah bagi orang yang sedang ihram, sedang menunaikan ibadah haji atau umrah, untuk melakukannya secara syar'i. Wahia tis'atun, dan perkara ini ada 9. Yang pertama, libsul mukhit atau libsul mukhayyat, memakai pakaian yang mukhayyat, yang berjahit. Mukhayyatnya yang berjahit. Maksudnya apa? Wa huwal mufassalu ala qadril badani awil adwi minas sarawil wa thiyab wa ghairihima. Yaitu baju yang mufassal, memperinci, membentuk. Ala qadril badan, sesuai dengan Eh, sesuai dengan kadar badan jasad. Awil adu atau anggota badan, ada lengannya, ya, ada belahan lengan, ada belahan badan yang sesuai bentukan badan. Baik dari sarawil, celana, karena membentuk, wasiap atau pakaian, karena juga membentuk hai'ah tangan, keadaan badan, dan juga yang lainnya. Baik, ya, pakaian dalam atau pakaian luar, sama saja. Illa liman lam yajid izaron, kecuali bagi yang tidak mendapatkan sarung, ya, kain sarung yang ma'ruf untuk ihram, kain baju, ya, putih yang dipakai untuk selendang dan dipakai untuk membalut badan, maka boleh memakai sirwal khusus. Alhamdulillah kalau sekarang mudah sekali, gampang untuk didapat. Wa hadzal mahdzur khasun birrijal, ya, tidak boleh memakai baju yang berjahit sesuai dengan belahan badan. Ini khusus untuk kaum laki-laki. Tidak boleh kita pakai jubah, tidak boleh kita pakai gamis, tidak boleh pakai pakaian, kaos dan sebagainya. Amal mar'atu fatalbas ma sya'at minatsiyab illa niqab wal qaffazain kama sayati. Adapun wanita, maka dia memakai apa yang dikehendaki dari pakaian, baik pakaian dalam atau luar, kecuali niqab. Kecuali apa? Niqab itu cadar. Wal qaffazain, qaffazain ini kaos tangan. Cadar dan kaos tangan tidak boleh. Nah, terus bagaimana kalau menutupi mukanya? Pakai kerudung yang tidak bercadar, tapi apa, dijulurkan dari atas. Biasanya ada beberapa kain yang dipakai untuk kerudung. Jauhi yang cadar. Jauhi yang memakai niqab cadar, tapi yang di atas dijulurkan ke bawah. Ini ada, biasanya ada. Karena kerudung wanita itu ada dua macam, ada yang satu pakai niqab, ada yang tidak pakai niqab tapi dari atas langsung ke bawah, dijulurkan ke bawah. Baik. Ini khusus wanita boleh, tapi untuk laki-laki dilarang. Ini yang pertama, hal yang harus dijauhi, memakai baju yang membentuk badan, berjahit dengan bentukan badan, tetapi harus memakai baju yang naam tidak membentuk badan, artian yang dipakai untuk selendang dua kain, biasanya kain memanjang. Kemudian yang kedua, isti'malu tib fi badanihi aw thiyabih, memakai minyak wangi di badan atau baju. Ini kalau sudah masuk, ya, sudah masuk. Kalau kita sholat tidak apa-apa, tapi kalau untuk ihram tidak boleh. Ketika sudah mulai berniat pakai baju ihram, maka harus ditinggalkan ini semuanya. Benar-benar dia naam menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan ta'aluk dengan dunia, berkaitan dengan dunia untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau sebelumnya memakai, maka tidak apa-apa. Ya, misalkan sebelum niat baju ihram ternyata pakaian sudah dipakai minyak wangi, dikenakan badannya minyak wangi kemudian dipakai, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau pas waktu hanya, maka dilarang. Demikian juga badan, ketika dia sebelum ihram mandi pakai sabun yang wangi, maka tidak apa-apa walaupun masih menempel bau wanginya tadi. Wa kadzalika ta'ammat sumuhu, demikian juga ta'ammut, bersengaja mencium minyak wangi, tidak boleh. Wa yajuzu lahu summu ma lahu raihatun thayyibatun minan nabatil ard, tapi boleh untuk mencium apa yang naam berbau sedap, berbau ya harum dari tumbuh-tumbuhan. Kalau kan ada bunga dia cium, dapat labas. Walahu iqtihal bima la tiba fihi, boleh juga pakai kuhal, celak yang tidak mengandung wewangian. Baik. Dan yang ketiga, izalatus syar wa dzufr, ya, menghilangkan rambut, memotong atau kuku juga tidak boleh. Ketika sudah ihram, maka harus dijauhi pakai pakaian yang berjahit sesuai dengan anggota badan, memakai minyak wangi. Demikian pula menjauhi daripada mengambil, memotong baik kuku atau rambut. Dzakaran kana unsa, laki-laki perempuan sama. Wa yajuzu lahu ghuslu ra'sihi birifqin, boleh mandi ya, mencuci rambutnya dengan pelan. Kalau terjatuh maka tidak apa-apa, rontok tidak apa-apa, beda dengan mengambil. Mengambil dengan rontok sendiri beda, karena mengambil ada unsur kesengajaan. Wa inin kasara dhafruhu, kalau seandainya rusak kukunya karena mungkin ya luka atau patah, jazalahum yuhu, boleh untuk dibuang. Boleh untuk dibuang. Karena ini mengganggu. Baik, karena ini mengganggu. Yang keempat, taqtiyatu ra'sir rajuli bimulasikin lahu. Tidak boleh menutup kepala laki-laki bimulasik dengan suatu kain yang menempel langsung. Ya, pakai peci, pakai imamah, tidak boleh. Walau istidlalu bil khaymati wa nahwiha kasyajarah, tapi boleh untuk berteduh di perkemahan atau di bawah pohon. Wa yajuzu lil muhrim an yastadilla bisyamsiyati indal hajah. Ya, boleh bagi muhrim untuk berteduh di bawah payung. Syamsiyah ini payung atau sejenisnya, yang jelas tidak langsung nempel di rambut. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Wal mar'atu mamnu'atun min taqtiyati wajhiha bima amila ala qadrihi kan niqab wal burqa. Adapun seorang wanita dilarang untuk menutupi wajahnya dengan apa yang memang di apa kenakan untuk itu. Seperti memang ya cadar itu dikenakan untuk apa namanya? Untuk wajah. Maka enggak boleh. Wa yajibu 'alaiha taqtiyatu wajhiha bil khimari inda wujudi rijal ajanib, kalau seandainya wanita tadi ya ihramnya ada laki-laki asing yang bukan mahram, maka wajib untuk menutupi wajahnya dengan khimar, dengan kerudungnya. Jadi khimar perempuan itu ada yang langsung cadaran yang menutupi muka, memang dibikin untuk tutup muka. Ada yang apa, tobaqoh. Tobaqoh itu dia jahit atas, kemudian dia di apa namanya, julurkan ke depan. Itu tidak apa-apa. Yang seperti itu tidak apa-apa. Baik. Dan sudah kita sampaikan pula bahwasanya wajah di sini juga ada khilaf, apakah wajib atau mustahab saja. Ya, walikulli qaulin lahu adillah, setiap ya apa ya pendapat tadi ada dalil yang mereka pegang dengannya. Wa mamnu'atun min libsil qafazain, juga dilarang dari memakai sapu tangan. Kaos tangan. Bukan sapu tangan, kaos tangan yang dipakai untuk membungkus jari jemarinya. Watal basu masya'at minatsiyab mimma yunasibuha, boleh dia memakai baju-baju yang dia pakai untuk na'am ihram tadi yang dia sukai. Tapi dijauhi baju-baju yang tentunya mengundang fitnah. Adapun masalah warna baju ini ya, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan untuk memakai warna-warna baju, hitam, ya, ungu, hijau dan lain sebagainya. Tetapi dijauhi warna-warna yang bisa mengundang fitnah. Dan ahsanuha aswad, yang paling bagus adalah hitam. Tapi tidak diwajibkan untuk pakai hitam. Silakan pakai yang lain. Adapun putih ini adalah kekhususan laki-laki, lebih baik dijauhi. Wa man tatayyaba aw ghatta ra'sahu aw libsa mukhitan aw mukhayyata jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala syai' alaihi. Barang siapa yang memakai minyak wangi dalam keadaan ihram, atau dia menutupi ya kepalanya, atau dia memakai baju yang berjahit sesuai dengan anggota badan karena dia bodoh, karena dia lupa, atau karena dia terpaksa atau dipaksa, maka tidak ada denda apa-apa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Famata alimal jahilu au dzakara an-nasi au zalal iqra fa alaihi man man ustidamati hadal mahdur. Tapi kalau sudah tahu, orang yang bodoh dikasih tahu, orang yang lupa ingat, orang yang dipaksa sudah hilang paksaannya, maka wajib untuk tidak meneruskan perkara ini. Secepatnya dialihkan, ditinggalkan. Dan yang kelima, akdun nikah lahu wa li ghairihi. Akad, melakukan akad nikah atau menikahkan. Dia yang nikah atau yang menikahkan, tidak boleh. Karena sedang ibadah, dan ibadah adalah meminta, bertadharu, mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikah inilah tamattu, ladza, ya, bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia akan menghilangkan kekhusyuan dia dalam beribadah. Baik. Ya, kurang khusyuknya dia dalam beribadah, sedang beribadah, ya, terus bergantung pada dunia, pengin ini, pengin itu, ya, akan ya menghilangkan khusyuan dan menunjukkan ya permainan dalam ibadahnya, main-main. Yang keenam, al-wat'u fil farat, ijma', kemaluan. Wahuwa mufsidun lil hajj qabla tahallul awal, merusak hajinya. Ya, seperti apa buang angin ketika salat, seperti apa namanya? Buang kotoran ketika sholat, ini batal sholatnya dari awal sampai dia membuang tadi, harus diulangi. Kalau dilakukan sebelum tahallul awal, ya qabla tahallul awal, walau ba'dal wukuf di Arafah, walaupun dia melakukannya setelah wukuf di Arafah, karena belum salam. Tahallul ini salam, halalnya dia dari ihram. Baik. Yang ketujuh, al-mubasyarah fi madun al-fard, bercumbu selain dari kemaluan, kemaluan. Wala tufsidun nusuk wa kadal qublah wal lamas wa nadhar bisyahwatin. Ini jauhi walaupun tidak merusak, seperti mencium, menyentuh, memandang dengan syahwat. Ini perkara-perkara yang harus sabar dijauhi bagi seorang yang hendak ihram, yang sedang ihram. Dan yang kedelapan, qatlu sayyidil bar wastiyadih, membunuh buruan, binatang buruan darat, dan memburu. Wa yajuzu lahu qatlul fawasiq allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqatliha fil hilli wal haram. Tidak boleh membunuh hewan buruan, burung dara, kijang, rusa, kambing, sapi, walaupun bebas di sana, tapi apa, enggak boleh disentuh, enggak boleh dibunuh. Karena barang-barang yang di tanah haram ya hukumnya haram, dilarang untuk diganggu. Bahkan temuannya enggak boleh diambil, enggak boleh pungut. Kalau kita nanti misalkan qadarullah berikan rezeki untuk bisa ke sana, entah haji, entah umrah, atau jadi TKI, ya, kalau misalkan ada temuan maka tidak boleh kita ambil, ya, kecuali dengan maksud untuk diumumkan. Ya, dengan maksud untuk diumumkan, jangan mentang-mentang wah nemu ini, ya, kantongi, wah nemu duit dikantongi lagi, enggak boleh. Baik. Kecuali bagi orang yang berniat untuk diumumkan. Wa yajuzulahu qatlul fawasik, tapi kalau membunuh hewan-hewan yang fawasik, hewan-hewan yang fasik, perusak, yang Allah Nabi perintahkan untuk membunuhnya, baik di hil, di tanah halal selain haram, atau di tanah haram, maka boleh. Lil muhrim wa ghairihi, baik yang muhram atau yang lainnya. Apa itu? Al-ghurab wal fa'rah wal aqrab wal hit'ah wal hayyah wa kalbul aqur. Ya, gagak, tikus, kemudian akrab, kalajengking, khid'ah ini serigala atau semodelnya, wal hayyah ular, dan anjing yang liar. Wala yajuzu lahu al-i'anatu ala qatl sayyidil bar, tidak boleh pula membantu. Misalkan dia ihram, temannya tidak ihram, temannya sedang berburu, tidak boleh dia menyiapkan anak panahnya, tidak boleh apa menyiapkan perlengkapan, tidak boleh. Wala bil isyarah, tidak pula dengan isyarah. Misalkan ada kijang, kita tahu teman kita yang tidak haji tahu, kita isyarahkan itu ada kijang, juga tidak boleh. Wala bi ghairiha, tidak pula dengan yang lainnya yang sifatnya membantu. Wala yajuzu aklu masida min ajri, tidak pula boleh makan daging hewan buruan yang sengaja diburu untuknya. Jadi kalau kita haji, teman kita sedang berburu, sengaja buruannya untuk kita, maka tidak boleh kita makan. Tapi kalau tidak sengaja untuk kita, maka boleh untuk kita makan. Yang terakhir, yang sembilan, la yajuzu lil muhrim wala ghairihi qat'u syajaril haram au nabatihi ar-rutab ghairul mu'dhi. Tidak boleh bagi orang sedang ihram atau yang lainnya, misalkan kita ziarah ke sana, selesai dari umrah, selesai dari haji, tidak boleh kita merusak pepohonan. Ya, tidak boleh kita merusak tanaman-tanaman yang basah yang tidak mengganggu. Wa yajuzu qat'ul awsalil mu'dhiyati fit tariq, tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya mengganggu, semak belukar yang mengganggu, boleh. Wa yustathna min syajaril haram al-idkhir, dikecualikan tumbuhan tanah haram namanya idkhir. Boleh. Lala, tidak boleh. Wa yustathna min syajaril haram al-idkhir. Wa ma ambatahu al-adamiyun bil ijma', dan apa yang ditumbuhkan oleh manusia secara ijma'. Tidak boleh untuk diganggu, ya, tidak boleh untuk dirusak, kecuali apa, tanaman-tanaman yang memang disengaja ditanam, misalkan menanam kangkung, ya boleh diambil karena memang tujuannya untuk dimakan. Adapun yang tumbuh sendiri, maka tidak boleh kecuali tumbuhan tadi apa mengganggu. Taibullah ta'ala alam. Itu diantara daripada mahdurat fil ihram, perkara-perkara yang dilarang ketika seorang sudah masuk ke dalam ibadah haji atau umrah, yang hendaklah diperhatikan. Walaupun sekarang kita belum, ya, begitu mementingkan, tapi na'am termasuk perkara yang muhim untuk kita miliki. Paling tidak kita punya maklumat, kita punya pengetahuan bahwasanya ada perkara-perkara yang tentunya harus dijauhi ketika sedang ihram untuk bekal masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam suat.